santri di Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, ya Allah muliakan. Juga para berjamaah dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kemarin sedang bahas masalah azan. Azan secara bahasa al-i'lam, artinya pemberitahuan. Secara istilah syar'i, azan adalah al-i'lam bidukhuli waqti sholatil mafruḍah bidzikrin mahsusah. Secara bahasa, secara istilah, azan artinya pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat fardu dengan lafad-lafad yang khusus. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, diseru untuk sholat di hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itu surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama, ayat yang 9. Sebuah hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, apabila datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Adapun qamat, qamah adalah al-i'lam bil qiyami ila sholatil mafruḍah bi dzikrin makhsusin. Qamat itu pemberitahuan untuk didirikannya salat fardu dengan lafaz-lafaz yang khusus. Sudah kita terangkan hukum azan dan qamat adalah fardu kifayah bagi laki-laki. Adapun awal mula disyariatkannya azan adalah di tahun pertama dari tahun hijrah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, lamma amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bin naqus liyudraba bihi linnas lijam'is shalah. Dulu Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk memukul lonceng untuk dibunyikan untuk membuat manusia berkumpul. Ada yang mengusulkan dengan tambur, ada yang mengusulkan dengan lonceng. Tambur itu mirip bedug ya. Bedug itu dulu sudah dianjurkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Juga lonceng. Tapi semuanya ditolak. Maka kata Abdullah bin Zaid, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadi. Aku bermimpi. Dalam mimpiku ada orang yang membawa lonceng di tangannya. Faqultu ya Abdullah atabi'un naqus. Aku bertanya, hey hamba Allah, kamu jual enggak lonceng ini? Ini dalam mimpi. Orang itu menjawab, ma tasna'u bihi, apa yang kamu akan lakukan dengan lonceng ini? Faqultu, aku menjawab, nad'u bihi ila sholah, kami ingin memanggil orang-orang untuk sholat dengan lonceng ini. Qala, orang itu berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng untuk memanggil sholat. Faqultu lahu bala, iya, dijawab, iya. Faqalta qul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir dari lafaz adzan yang selama ini kita kenal. Wa taqulu idza uqimatish shalah, lalu kamu katakan ketika muqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Jadi qamat sekali-sekali kecuali qad qamatish shalah dua kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu mimpi Abdullah bin Zaid. Falamma asbahtu ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu bima ra'ait. Esok hari ya, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku beritahukan mimpiku. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sungguhnya ini mimpi yang benar insyaallah. Yang mimpinya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat. Tapi kenapa dipakai? Ada isbat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penetapan. Hadis ini tidak boleh jadikan dalil itu ada sahabat juga yang mimpi. Jadi we syariat. Apa kita boleh mimpi kita jadi syariat? Tidak boleh. Tuh sahabat juga mengucapkan ucapan yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam sholat, terus dibolehkan oleh Nabi. Iya, kalau ada pembolehan dari Nabi. Tidak berarti kita boleh nambah-nambah doa sholat sekarang ini. Dengan alasan sahabat juga dulu nambah-nambah. Iya, sahabat nambah teh ada pembenaran dari Nabi. Kalau kita tidak ada ya. Termasuk azan. Orang mimpi lalu kata Nabi, innaha la ru'yas haqqun. Sungguhnya itu mimpi yang bagus. Lalu dipanggillah azan. Lalu Abdullah bin Zaid suruh mengajarkan lafaz azan dalam mimpinya ke Bilal. Lalu Bilal mengumandangkan azan ini. Dan terdengarlah oleh Umar ibn Khattab ketika Umar itu ada di dalam rumahnya. Maka dia keluar lalu berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a." Kata Umar, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku pun telah bermimpi dengan mimpi yang sama ya Rasul. Ternyata bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi Umar juga mimpi diajari azan. Apa kata Nabi SAW? Falillahil hamd. Maka segala puji bagi Allah atas hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Sehingga para ulama menjadikan hadis ini sebagai hujjah atau dalil tentang disyariatkannya azan dan qomat dengan lafaz seperti yang dialami dalam mimpi dua sahabat tadi, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Tadi dijelaskan kalau lafaz azan dua kali, kalau qomat sekali sekali. Kecuali apa namanya qomat Allahu Akbarnya tetap dua kali karena azan empat kali. Kalau qomat dua kali, sebagaimana lafaz adzan tadi. Tak ada hadis yang menyatakan qomat itu Allahu Akbarnya sekali, kecuali ro'yu orang yang memahami hadis bahwa adzan dua kali, qomat sekali sekali. Akhirnya Allahu Akbarnya juga sekali dari hadisnya. Padahal yang dimaksud dengan sekali dalam takbir itu dua kali. Allahu Akbar itu dianggap sekali, sehingga dalam azan empat kali. Dan lafaz yang jelas dari hadis tadi, takbir qomat pun dua kali. Wa uqimat, dan kamu qomatkan untuk sholat. Wa uqimat bis sholat, fataqul, lalu kamu katakan Allahu Akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus saya Rasulullah, kecuali qad qomat sholat dua kali. Demikian juga Allahu Akbar terakhirnya juga dua kali. Kenapa azan dengan qomat berbeda? Kalau azan dua kali, khusus untuk Allahu Akbarnya empat kali. Kalau qomat, sekali-sekali. Kenapa beda? Pertama karena memang syariatnya begitu, tapi ada hikmah di balik itu. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, al-adhan li'ilamil ghaibin fayukarriru liyakuna awsal ilayhim bikhilafil iqamah fa'innaha lilhadhirin. فمن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منهم في الإقامة وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة سرعة. أذان adalah pemberitahuan bagi orang-orang yang jauh, maka diulang dua kali agar lebih terdengar jelas ke orang yang jauh. Berbeda dengan untuk qomat, qomat untuk orang yang hadir, yang sudah datang di masjid. Maka dari sana disunnahkan azan di tempat yang tinggi, di menara gitu, naik ke atas masjid. Bilal dulu naik ke atas Ka'bah. Berbeda dengan qomat, cukup di dalam masjid. Terus azan suaranya lebih keras. Kalau qomat tidak sekeras azan. Terus azan murattal, perlahan-lahan, panjang. Kalau qomat cepat. Oleh karena itu, maka ya itulah perbedaan antara azan dengan qomat beserta hikmahnya. Adhan ini disyariatkan baik bagi yang mukim ataupun yang safar, walaupun yang safar ini sendirian atau orang itu berada sendirian di tempat yang jauh dari masjid. Dia tidak wajib ke masjid karena jauh dan tidak mendengar adhan. Lalu dia mau sholat di tempat itu, silakan adhan walaupun sendirian. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Amr bin Umayyah al-Dhamari radhiyallahu an, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Ini kalau umpamanya terlambat waktu safar boleh tetap azan. Fa nama an salati subh hatta tala'ati syams. Fastaiqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala تنحوا عن هذا المكان ثم أمر بلالا فأذنا ثم توضعوا وصلوا ركعة الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. Suatu saat kami bersama Rasul SAW sedang safar, kami ketiduran dari solat subuh sampai matahari terbit. Matahari terbit semuanya baru bangun, termasuk Nabi SAW. Belum sholat subuh. Bangunlah Nabi SAW lalu berteriak, ayo bangun, bangun. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan. Azan apa? Azan subuh, tapi matahari sudah terbit. Sudah terang. Lalu Nabi SAW berwudu, setelah beres adhan, sholat fajar dua rakaat, sholat qoblas subuh. Jadi walaupun terlambat bangun, walaupun matahari sudah terbit, sholat sunat qabla subuh tetap dilakukan. Lalu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk qomat, setelah qomat lalu sholat subuh bersama para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Dan apabila dijamak sholat karena ada uzur, maka cukup satu kali azan tapi melakukan qomat di setiap sholat. Sebagaimana Nabi SAW pernah waktu perang Khandaq, beliau tidak sempat sholat empat waktu. Zuhur, asar tidak bisa sholat karena sedang perang. Dan perang Khandaq itu kan di kota Madinah, bukan di luar. Atau nama lain dari perang Khandaq apa? Perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena Nabi SAW membuat Khandaq, parit di sekitar kota Madinah. Disebut perang Ahzab karena musuh waktu itu terdiri dari Ahzab, beberapa suku-suku bangsa di Arab. Nah, zuhur gak sempat sholat, asar gak sempat, maghrib gak sempat, isya gak sempat, sampai malam. Maka sampai hampir setengah malam baru berhenti itu peperangan. Lalu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan satu kali. Lalu melakukan qomat untuk zuhur, setelah salam qomat untuk asar, setelah salam lagi qomat untuk maghrib, lalu qomat lagi untuk isya. Azannya cukup sekali, tapi qomatnya masing-masing sholat satu kali qomat. Itulah tentang ketentuan azan. Tadi sudah diterangkan, walaupun sendirian, maka di apa namanya disunnahkan untuk berazan dan tetap mengeraskan suara. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Abi So'so'ah Al-Ansari, lalu Abu Sa'id Al-Khudri bertemu dengan orang ini, kemudian berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri kepada orang ini, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farafa sautak bin nida fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id kepada Abdurrahman bin Abi So'so'ah ini, aku melihat kamu ini suka menggembala kambing. Kalau zaman bahla, menggembala kambing jauh ke lembah-lembah yang kira-kira ada rumputnya gitu. Maka apabila nanti kamu berada di sebuah lembah, lalu datang waktu sholat, berazanlah kamu. Keraskan suara azanmu, karena sungguhnya tidaklah terdengar suara azanmu oleh jin atau manusia atau apapun benda-benda mati, kecuali semua itu kelak akan menjadi saksi bagi kamu pada hari kiamat. Lalu Abu Sa'id menyatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita umpamanya cross country ke gunung, datang waktu sholat, gak ada masjid, gak terdengar, sholatlah di sana. silakan azan dengan suara yang keras. Nanti semua yang mendengar, pohon, tanah, batu, gunung, binatang, mungkin ada jin juga di sana, kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi kita. Dan akan memberikan keutamaan atau keistimewaan bagi orang yang berazan tersebut. Ada pahala, jelas ada pahala. Salah satu keutamaannya adalah diterangkan dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an. Kata Muawiyah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzin atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah." Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Tapi ini kemuliaan, bukan kehinaan. Semua orang melihat, oh ini tukang azan. Dan keutamaan azan itu menggiurkan sampai orang nanti berebut. Seandainya manusia tahu keutamaan dan pahala dalam azan, niscaya orang berebut walaupun harus diundi, pasti mereka akan ikut undian itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nas ma fil nida was-safil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimmu alaih lastahammu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan saf awal, saf pertama ketika sholat, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali harus mengundi, niscaya mereka akan ikut undian itu. Tapi karena orang tidak tahu besarnya pahala, agungnya keutamaan yang azan dan di saf awal, orang masing-masing enggak sok, ah kamu yang azan, saya mau butut. Terus yang lain sok, kamu di depan, saya mah di belakang. Padahal para sahabat berebut. Berdasarkan hal itu, maka dalam azan terkandung banyak keutamaan. Tadi nanti di akhirat akan menjadi manusia yang terpanjang lehernya. Terlihat oleh semua orang dan orang mengetahui ini tukang azan. Yang kedua, nanti semua orang yang mendengar azannya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang ketiganya, semua orang yang datang ke tempat sholat karena azan dia dapat pahala dari sholatnya, dan muadzin memperoleh pahala dari semua orang yang sholat yang datang ke tempat sholat karena panggilan azannya. Itulah beberapa keutamaan azan. Nah, sekarang syarat-syarat azan. Pertama, azan wajib dilakukan setelah masuk waktunya. Kita enggak tahu kapan masuk waktu sholat. Harus ru'yah, harus melihat posisi matahari. Tapi sekarang karena datangnya waktu sholat adalah tanggung jawab pemerintah, ulil amri. Maka ulil amrilah yang harus menetapkan waktu sholat ini. Dilihat dari posisi matahari yang diterangkan dalam hadis. Kalau subuh, fajar menyingsing, azan. Fajar shadiq, bukan kadzib. Kalau zuhur, pas matahari di tengah-tengah, pas kepala, bayangan kepala kita diinjak oleh kita. Kalau pas asar, bayangannya setinggi bendanya. Kalau maghrib, pas matahari terbenam ditandai dengan munculnya syafaq ahmar atau mega merah. Naon mega teh? Sariak layung, tahu layung ya mega. Bukan orang, bukan nama orang. Naon mega teh? Meganya. Yang warna mega itu ada warna merah di arah barat ketika matahari terbenam. Nah, setiap hari begitu. Dan polanya sama setiap tahun. Maka pemerintah menerjunkan ahli ru'yah. Jam berapa tuh saat matahari ada di tengah-tengah untuk sholat duhur? Jam berapa tuh matahari bayangan benda setinggi benda aslinya waktu asar? Terus, lalu lahirlah waktu sholat. Kita gak paham, gak tahu. Tapi ahlinya tahu. Makanya menentukan waktu ibadah itu menang ahlinya, pemerintah. Gak boleh masing-masing orang menentukan. Bukan wewenangnya, bukan haknya. Atau ormas. Ormas menentukan waktu sholat atau waktu satu Ramadan, satu Syawal. Bukan. Wewenang pemerintah. Kalau ada ormas yang bikin, jangan digubris pemerintah ini. Ulil amri. Ya, wewenangnya itu. Kalau masing-masing orang, masing-masing yayasan, masing-masing organisasi bikin, kacau dan beda-beda ya. Nah, jadi waktu sholat sudah datang, lihat jadwalnya, maka prung azan di sana. Dan waktu sholat yang harus kita pakai waktu sholat di tempat kita berada. Di tempat lain bisa beda. Di waktu Indonesia Tengah bisa sejam. Bedanya, waktu Indonesia Timur bisa 2 jam. Bedanya. Bandung, Jakarta, oke beda 3 menit ya. Jadi sholatnya adalah di tempat kita berada. Walaupun kita bukan orang sana. Kita orang Bandung berangkat ke Bali. Pas datang waktu sholat. Waktu sholat Bali apa Bandung? Bali, karena kita sedang ada di Bali walaupun orang Bandung. Begitu juga buka saum. Buka saum itu harus pada saat azan maghrib di tempat kita berada, walaupun kita bukan orang sana. Kita umpamanya ada di Bandung waktu Ramadan atau saum ke Jakarta, pas maghrib ikut waktu maghrib Jakarta, walaupun kita orang Bandung. Ini yang aneh, saya pernah umroh waktu Ramadan sedang saum. Berangkat jam 5 sore terbang. Satu nuturkan mataharinya. Jadi enggak maghrib-maghrib tuh. Karena menuju ke arah barat, mengejar matahari. Nah, matahari itu moncorong wae. Ini sudah jam 6, sudah setengah 7. Banyak tuh yang buka. Saya bilang belum. Ya tapi kan di Jakarta sudah jam 6 lebih nih. Ini kan kita bukan di Jakarta. Mungkin sekarang lagi di India. Itu matahari. Kan kita sama orang Jakarta. Orang Jakarta. Tapi kan kita sekarang sedang berada di India. Waktu India pakai itu matahari kelihatan. Tapi kalau mau buka silakan karena safar. Tapi batal. Nanti wajib di qadha. Saat itu di pesawat saya ada satu Ustadz beken nasional, sering masuk TV, buka. Saya bilang belum waktunya tuh gitu. Ini sudah jam 6:30, itu matahari itu. 6:30 teh di mana? Di Jakarta. Di sini mah mungkin masih 6:30 atau jam 5 gitu. Jadi boleh buka, tapi batal karena belum maghrib. Bolehnya batal karena safar. Orang yang safar boleh buka. Nah, jam 10 waktu Jakarta baru tuh tenggelam. Jadi lebih panjang 4 jam ya. Jadi yang pertama sudah masuk waktu. Yang kedua, syarat muadzin dia harus Islam. Kalau belum Islam, maka tidak boleh dia berazan ya. Ketiga, berakal. Orang gila jangan, nanti salah. Yang keempat, wajib laki-laki. Wanita tidak boleh azan yang terdengar oleh laki-laki. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah, falaisatil mar'atu min ahli al-adzan." Tidak ada syariat azan bagi wanita ataupun qomat. Jadi wanita bukanlah ahli azan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dalam kitab Shalah bab laisa 'ala nisa adzanun wala iqamah. Boleh enggak wanita azan dan qomat? Boleh, dengan syarat tidak ada laki-laki di sana. Khusus para wanita. Berkata Imam Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan Imam Ahmad berkata, in fa'alna fala ba'as, wa illam yaf'alna faja'iz. Kata Imam Ahmad, kalau wanita melakukan azan dan qomat, boleh, enggak apa-apa. Asal tidak ada laki-laki. Khusus wanita. Kalau tidak melakukan juga, maka boleh. Ini dijelaskan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ini syarat yang ketiga. Jadi laki-laki, wanita, kalau ada laki-laki jangan azan. Kalau tidak ada laki-laki, khusus para wanita, boleh azan, boleh qomat. Syarat berikutnya, azan harus dengan suara yang keras. Walaupun sendirian di tengah padang pasir, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratish shalah fal yu'adzin lakum ahadukum." Bila datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Maksud azan adalah menyeru dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang lain. Walaupun sendirian tadi, walaupun kita yakin tidak ada yang mau ikut sholat, karena gak ada orang lain, hanya kita sendirian, maka sekeras mungkin azan. Agar terdengar oleh banyak makhluk, ada jin, ada binatang, ada benda-benda mati. Nanti mereka akan menjadi apa tadi? Saksi pada hari kiamat. Ya. Dan setiap yang datang untuk sholat karena panggilan tersebut, itu memberi pahala bagi orang yang azan. Makin banyak orang yang datang untuk sholat karena azannya, maka makin banyak pahala bagi orang tersebut. Disunnahkan orang yang mendengar azan untuk mengulang lafaz azan dari muadzin. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali dalam kalimat hayy 'alatain. Hayy 'alatain maksudnya hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah. Maka jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tanpa hil aliyil azim, enggak. Sebagaimana hadis yang diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala hayya 'alas shalah." Qal la haula wala quwata illa billah. Thumma qal hayya ala falah, qal la haula wala quwata illa billah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Nabi SAW mengajarkan sampai sana cukup. Jangan ditambah-tambah. Wah, kalau sampai sana aja bagus, apalagi ditambah illa billahil aliyil azim. Dalam lafaz lain ada hil anil azim, tapi dalam menjawab hayya ala sholah hayya ala falah cukup illa billah saja. Dan selanjutnya bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai azan. Jadi setelah azan terdengar sampai la ilaha illallah, kita pun mengatakan la ilaha illallah. Lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As, "Idza sami'tumun muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya." Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Apabila kalian mendengar azan, ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kemudian solawatlah kalian kepadaku. Karena tidaklah ada orang yang bersolawat kepadaku sekali, kecuali Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Lalu mintakan kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah itu satu kedudukan di surga yang tidak layak dicapai kecuali hanya oleh seorang hamba Allah. Dan aku berharap akulah orang itu. Siapa yang meminta wasilah kepadaku setelah azan, maka halal syafaatku baginya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi begitu muadzin la ilaha illallah, kita katakan juga la ilaha illallah. Terus setelah itu salawat, seperti salawat dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Boleh dengan lafaz itu, ya. Setelah itu baru berdoa meminta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya diterangkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa yang berkata setelah selesai mendengar azan, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta." Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tammah, pemilik seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan kepada Muhammad wasilah dan fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta, dan angkatlah dia ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Siapa yang berdoa setelah azan dengan doa seperti itu, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, halal syafa'atku bagi dia pada hari kiamat. Berkata Imam Ibnu Hajar, ada orang yang nambah-nambah wad darajatal 'aliyah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatal 'aliyah wal manzilatal aliyah, atau yang sejenis itu. Kata Imam Ibnu Hajar, hadza la aslalah, hadhi ziyadah la aslalah. Tambahan ini enggak ada asalnya dari nabi, dari para sahabat ataupun dari para ulama. Jangan ditambah. Ini kan bagus. Iya, yang bagus tidak berarti boleh ditambahkan. Bagus mana dengan ayat kursi? Kenapa enggak sekalian saja baca ayat kursi gitu ya? Jadi kalau kita nambah seolah-olah contoh dari nabi teh kurang nih, lalu kita tambah-tambah. Para Islam ini sudah sempurna. Apa yang diajarkan itu yang paling sempurna. Sudah, jangan ditambah-tambah ya. Itulah beberapa ketentuan tentang azan ya. Cukup ya sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Cung, anak-anak dulu. Ya, yang berkacamata. Mana mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Kinan dari Cibiru. Tat izin bertanya, apakah boleh kita mengajankan orang ketika lahir dan orang ketika ingin dikuburkan? Dah, sekitar sekurang. Iya. Ya, pertama, azan adalah panggilan untuk sholat. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir, apakah diazankan atau tidak? Hadisnya ada. Sebagian ulama menganggap hadis ini hasan. Sebagian ulama lagi menganggap hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghulil dalam cetakan yang lama menganggap hadis ini hasan insyaallah, lalu beliau menganjurkan mengazankan bayi yang lahir. Begitu juga fatwa para ulama di Najd, dibolehkan. Tapi kemudian beliau meninjau ulang, memeriksa lagi, dan di dalam penelahan yang kedua disebutkan dalam kitab Taraja'at Syekh Al-Albani Al-Wadihat. Ternyata beliau menyatakan hadis itu dhaif setelah ditinjau ulang. Maka beliau tidak mensyariatkan. Tapi sebagian ulama ada yang mensyariatkan, ya, karena dianggap hasannya hadis ini. Kalau saya pribadi, saya tidak mengazankan. Semua anak saya tidak diazankan. Adapun kalau umpama mereka berhujah dengan akal, kenapa harus diazankan? Agar yang pertama kali terdengar oleh telinga bayi adalah lafaz azan, lafaz Allah. Ini ditolak. Karena menurut ilmu kedokteran, bayi baru lahir itu belum mendengar. Baru lahir itu. Jadi percuma diazanin. Nah, oleh karena itu jangan pakai otak, pakai nas. Menetapkan adanya azan bagi bayi yang lahir adalah menetapkan syariat. Dan menetapkan syariat harus ayat atau hadis sahih. Kalau enggak ada hadis sahih, enggak boleh. Atau hadis hasan boleh. Nah, jadi ikhtilaf para ulama berdasarkan ikhtilaf terhadap penilaian hadis. Yang menyatakan hasan, menyatakan sunnah, yang menyatakan dhaif, menyatakan tidak sunnah. Kalau sikap saya, kalau saya tidak mengadzankan, tapi kalau ada yang mengadzankan, ya enggak apa-apa, biarkan, tidak dinilai atau dicap bid'ah, enggak. Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu berdasarkan penilaian hasannya hadis ini. Itu pertama. Kedua, adapun yang mati, enggak ada hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu pun tidak ada. Adzan mengiringi mayat ketika dimasukkan ke lubang lahat. Tidak ada. Karena apa? Pertama, segi syar'i tidak ada. Kedua, segi akal. Coba adzan itu ngajak apa? Ngajak sholat. Kenapa tidak qomat sekalian? Gimana kalau mayatnya bangun? Hayu sholat. Lari semua. Jadi tidak ada syariat berazan ketika mau dikuburkan itu jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi. Tuh ke belakang. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fikri dari bertanya dari Jakarta. Tat, izin bertanya. Kan Ustaz pernah bilang kalau azan tidak boleh memakai kaset. Kalau nyetel bacaan Al-Quran gimana, Tat? Kalau azan gak boleh pakai kaset. Tapi harus orangnya. Karena Nabi SAW menyatakan, fal yu'adzin ahadukum, fal yu'adzin lakum ahadukum. Ndaklah salah seorang di antara kalian azan. Gak boleh kaset. Nah, sekarang bagaimana kalau menyetel murattal? Menyetel murattal mah bebas waktunya. Apa, baca Al-Quran bebas waktunya. Kalau adzan kan pemberitahuan dan diberitahu dan diperintahkan orang. Maka tidak boleh dengan kaset. Kalau umpamanya nyetel murattal untuk didengar, boleh, bagus. Makanya baik Al-Quran ataupun hadis memakai lafaz majhul. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dibacakan, dan fa'ilnya atau naibul fa'ilnya majhul. Siapa yang bacakan, siapa aja, termasuk kaset, ya. Boleh kita mendengarkan murattal bacaan Al-Qur'an dari kaset, boleh. tidak apa-apa. Termasuk bolehkah kalau umpah dibacakan Al-Quran dari di dalam sebuah rumah, dibacakan surah Al-Baqarah, setan-setan yang ada di sana lari. Apakah termasuk oleh kaset? Ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah ditanya, ya karena lafadznya bila dibacakan Al-Quran. Terserah siapa yang membacanya. Termasuk kaset ya. Silakan setel kaset di rumah, murotal atau radio atau rekaman, atau kita yang ngerekam sendiri karena bagus umpah suaranya, lalu setel lagi di rumah menjelang tidur ya, baca nanti coba kalian terapkan. Menjelang tidur nunggu ngantuk coba setel kaset. Dari HP boleh, dari HP. Kalau di sini kan kalian enggak boleh bawa HP. Software yang didugulan. Jadi nanti di rumah libur menjelang tidur cari murotal yang bagus, tajwidnya, makhrajnya, lagunya enak, setel. Dijamin enggak berapa lama, hanya sebentar sudah tibra. Dibantu oleh setan ya, kata setan, nah tibatan orang ini berpahala dengar kurata, ngantukin aja. Tapi kalau umpah lagi ngantuk main game, langsung cenghar. Semalaman itu kuat. Atau nyetel lagu gitu. Wah, itu lagi ngantuk juga cenghar, semalaman kuat, dibantu oleh setan. Tapi kalau murattal atau memurojaah, kita mau tidur, semua surat yang kita hafal kita murojaah. Kalau hafalannya makin banyak, itu makin panjang. Tapi baru semenit dua menit, itu dijamin sudah ngantuk, sudah tidur. Nggak ingat aja gitu ya. Tiba-tiba tidur. Jadi boleh kalau murattal menyetel kaset. Wallahualam. Siapa lagi? Cung? Ini khusus santri dulu. Ada santri lain? Nih. Hei. Namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Umar dari Selacau. Parongpong ya. Akan mengajin ketika azannya buang angin, maka azannya harus diberhentikan. Terjelas. Raksah itu. Yang jelas Umar. Apakah muazin ketika azan lalu buang angin, maka azannya harus dihentikan? Baik, apakah salah satu syarat dari azan harus suci, baik dari hadas ataupun dari najis? Barakallahu fiik. Tidak ada nas, tidak ada keterangan bahwa muazin harus suci. Berbeda dengan sholat. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Tidak sah sholat. Kalau orang tahu dia batal, tidak punya wudu lalu sholat, dosa besar. Karena istihza. Mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Makanya kalau kita di tengah-tengah sholat batal, sudah keluar aja. Walaupun umpah tidak kedengar suara, tiba-tiba baunya menyebar. Lalu kita malu, kalau kita keluar pasti ketahuan. Akhirnya kita pura-pura sholat sampai salam. Nanti aja sholat lagi sendirian. Dosa tuh. Bukan dosa karena keluar anginnya. Keluar anginnya gak dosa. Sesuatu yang lumrah dan wajar. Ya, dosa itu adalah dalam keadaan batal dia tetap sholat. Lebih baik malu pas umpamanya tung menyebar bau ini, kita keluar, oh si etata. Lebih baik begitu, itu mah tidak dosa, paling malu. Ya. Jadi tidak boleh sholat tanpa wudu. Adapun azan, maka tidak ada nas, ayat, apalagi atau hadis yang menjelaskan muadzin wajib suci. Maka walaupun umpama muadzin tidak memiliki wudu, maka tetap azannya sah dan berpahala. Akan tapi yang afdal adalah tentu saja bersuci. Karena apa? Karena setelah itu dia juga sholat kan? Sholat apa? minimalnya sholat sunat dulu gitu, qobla kalau ada qobla, atau dia datang ke masjid sebelum azan, sebelum waktunya dia sudah sholat tahiyatul masjid. Jadi harus berwudu dulu, usahakan berwudu agar afdal. Ya, tapi kalau umpamanya dia kesiangan, wah sudah masuk nih di masjid lain sudah azan, gura-giru kalau wudu dulu lama gitu ya. Akhirnya dalam keadaan belum punya wudu dia berazan. Maka sah boleh, setelah azan baru dia wudu lalu salat ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini aja dulu. Nanti kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.